Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala rahimahullah, fa inna hadha wa amthaluhu min an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam siyanatun lihimat tauhid an yalhaqahu asy-syirku wa yaghsyahu. Hadis-hadis yang seperti ini dan yang semisal dengan ini adalah penjagaan, perlindungan dari himat tauhid, dari daerah tauhid. Apa makna daerah? Hah? Daerah lingkup itu daerah. Jair yadur menjadi daerah. Itu tauhid. Siyanatun lihima, nama lainnya hima. Apa hima? Batas-batas. Seperti hadis tentang masalah syubhat, Nabi menyatakan karra'i yar'a haulal hima, seperti penggembala yang menggembalakan kambing-kambingnya di perbatasan. Yushiku an yaqafi, dikhawatirkan kambing-kambing tadi akan masuk ke dalam hima, ke dalam perbatasan yang di situ merupakan hima al-malik, halaman khusus pemilik raja, tidak boleh diganggu. Maka jangan menggembalakan di sini, jauh-jauh. Asyahid al-hima, batas yang mengelilingi halamannya istana raja. Maka hima maknanya daerah, daerah maknanya daerah. Agar menjaga daerah tauhid, batas-batas tauhid, lingkup tauhid, jangan sampai dimasuki kesyirikan. Ayyal haqahu asyirku wa yagsyahu, jangan sampai dimasuki kesyirikan atau malah ditutupi oleh kesyirikan. Yagsyahu meliputinya, habis. Kalau masuk mungkin sebagian saja, tapi kalau sudah yagsyahu tertutup oleh kesyirikan. Hadis yang mana yang melindungi tauhid? Hadis-hadis yang kemarin dibahas, yang Nabi menyatakan jangan salat di kuburan, yang Nabi menyatakan jangan jadikan kuburanku sebagai masjid, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai wasad dan yu'bad, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Itu semua barakallahu fikum siyanatan lihimat tauhid, siyanatan lidairatit tauhid, siyanatan lihududit tauhid, melindungi batas-batas tauhid, jangan sampai dimasuki syirik atau dimasuki berbagai macam perusak-perusak tauhid. Wa tajridun lahu, wa ghadabun li rabbih an ya'dila bihi siwa, dan tajrid pemurnian, tajrid pemurnian lit tauhid, pemurnian tauhid. Wa ghadabun li rabbih an ya'dila bihi siwa, dan marah karena Allah jangan sampai ditinggalkan tauhid. Ya'dil bihi siwahu, menyimpang dari tauhid kepada selainnya. Rasulullah SAW marah, tapi marahnya karena Allah. Kapan marah karena Allah? Ketika mereka kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nabi menyatakan la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Atau dalam riwayat ketika diceritakan oleh istrinya tentang apa yang terjadi di Habasyah sana, mereka menggambar patung-patungnya, mereka membangun bangunan tempat ibadah di atasnya, maka Nabi menyatakan ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Ini kemarahan Nabi karena Allah ketika mereka sudah mulai bergeser tauhidnya. Bergeser tauhidnya. Fa abal musyrikuna illa ma'siyatan li amrih. Tetapi kaum musyrikin tetap menolak kecuali lebih memilih ma'siyatan li amrih, memilih menentang terhadap perintahnya. Wartikaban linahi, dan lebih mengerjakan yang dilarangnya. Wagharrahumus syaitan, dan mereka tertipu oleh syaitan. Maghrur gharrahum asyaitanu sebagai fa'il syaitan. Apa kelakuannya? Gharra yaghirru, menipu. Mereka ditipu oleh syaitan, maka mereka tertipu, maghrur. Bi anna hadza ta'dhimun li qubulil masyayikh was salihin. Bagaimana cara menipunya syaitan? Membisikkan pada mereka bahwa perbuatan kita ini membangun masjid di kuburan orang saleh karena ta'dhim li qubulil masyayikh. Ini penghormatan kepada kuburannya syaikh, kuburannya orang terhormat, kuburannya orang-orang saleh. Kita menghormatinya, kita mengagungkannya, maka kita bangun di atasnya masjid. Wa kullama kuntum laha ashadda ta'dhiman wa ashadda fihim ghuluwan kuntum biqurbihim as'ad. Masih kata mereka para syaitan-syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia, berkata, dan setiap kalian lebih mengagungkan lagi, setiap kalian lebih ekstrim lagi, lebih gulu lagi dalam menghormati orang mati ini, para syekh-syekh ini, orang soleh ini, maka kalian lebih dekat kepada Allah. Biqurbihim as'ad, kalian akan berbahagia dengan kedekatan pada Allah dan kedekatan pada orang-orang soleh, katanya. Wa min a'da'ihim ab'ad, dan kalian akan semakin jauh dari musuh-musuh mereka, musuh-musuhnya orang soleh. Itu bisikan-bisikan mereka, dan itu namanya barakallahu fikum ghurur, penipuan. Apa kata Allah? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling membisikkan kata-kata yang dirangkai indah tapi menipu. Zukhrufal qawli ghurura, rangkaian kata-kata yang muzakhraf. Muzakhraf itu dihias. Tetapi ghurura, menipu. Bukankah kalian cinta orang soleh? Cinta. Bukankah kalian menghormati orang soleh? Tentu. Maka masa ngubur kayak ngubur kucing? Bangunlah di atasnya pakai marmer, pakai kubah. Bersihkan tempat sekitarnya dari berbagai macam kotoran. Pasang keramik yang bagus. Bukankah kalian cinta pada syekh ini, pada wali ini, rahimahullah? Oh tentu kami cinta. Maka kita harus selalu terangi kuburannya dengan bacaan Al-Quran. Ya ini baca Quran di kuburnya supaya terang katanya. Ini penipuan. Mengapa penipuan? Karena dunia kalian dengan alam barzakh berbeda. Kalian baca di atas kuburan, di samping kuburan, di dekat kuburan, itu masih alam dunia. Masih alam dunia. Sedangkan yang dikubur tadi di mana mereka? Di alam dunia? Tidak, mereka di alam barzakh. Mengapa dinamakan alam barzakh? Karena bainahuma barzakhun la yabghiyan. Karena antara keduanya ada barzakh, ada pemisah yang tidak bisa saling berhubungan. Yang di sana tidak bisa ke sini, yang di sini enggak bisa ke sana, yang di sana enggak bisa berbicara dengan orang yang di sini, orang yang di sini enggak bisa berbicara dengan yang di sana. Ada barzakh. Min waraihim barzakhun ila yaumil qiyamah. Di belakang mereka ada barzakh terus sampai hari kiamat. Sehingga jangan membohongi rakyat jelata kaum muslimin yang enggak ngerti apa-apa. Nabi menyatakan ramaikan rumahmu dengan qiraatul Quran. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Pernah dengar kan hadis ini? Jangan jadikan buyutakum quburo. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bacalah di dalamnya Al-Quran. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Berarti Nabi membedakan antara rumah dengan kuburan. Rumah kalau tidak dibacakan Al-Quran seperti kuburan. Apa maknanya? Maknanya kuburan bukan tempat baca Quran. Kemudian orang yang membisikkan tadi dengan zukhrufal qawli ghurura melanjutkan kata-katanya. Maka supaya terang terus, dengan bacaan Quran sebagainya, sekalian dibangun masjid di situ. Nanti akan ada orang yang datang sholat, baca Quran, ibadah, zikir dan seterusnya. Ada yang membaca Al-Fatihah imamnya, di belakangnya mengucapkan amin di masjid, maka kuburan tadi akan terus bercahaya. Kok bisa begitu? Bisa terbalik dengan ucapan Rasulullah SAW, jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Ini malah mengatakan jadikan sekalian masjid supaya terang terus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakai logika, pakai akal. Hadis-hadis yang jelas ditolak. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Ashabus Sunan, wa Ashabul Masanid, wa Ashabus Sunan, mereka semua meriwayatkan ucapan Rasulullah SAW, jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Itu kan nabi-nabi. Ini kan bukan nabi. Hadisnya bukan hanya nabi. Menyebutkan idza mata fihim abdun saleh. Kalau mati di kalangan mereka seorang nabi atau hamba yang saleh, banau ala kuburihim masajid. Mereka membangun di kuburannya masjid-masjid. Artinya siapapun nabi ataupun orang soleh ataupun para wali, para masyayikh atau para habaib atau siapapun, kuburannya tidak boleh dijadikan tempat ibadah. Dilarang dengan tegas oleh Rasulullah SAW dengan kalimat-kalimat yang tegas. La tattakhidhu qabri masjidan. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka larangan-larangan ini barakallahu fikum adalah siyanatan, perlindungan terhadap tauhidnya kaum muslimin, penjagaan terhadap akidah kaum muslimin agar jangan sampai akidah mereka rusak. Jangan sampai yang tadinya beribadah kepada Allah, ujung-ujungnya beribadah kepada kuburan. Yang tadinya memanggil ya Allah, tiba-tiba bergeser. Memanggilnya, ya wali fulan, ya habib fulan. Waqad waqa, dan sudah terjadi. Ikhwan fillah a'azzakumullah, maka hati-hati dengan peringatan-peringatan ini. Mudah-mudahan kaum muslimin selamat dari tipuan-tipuan syaitan, zukhrufal qawli ghurura, yang mengatakan bahwa ini penghormatan terhadap orang mati, ini penghormatan terhadap orang soleh, ini kecintaan kepada habaib, kecintaan pada orang penting, orang yang terhormat, dan seterusnya. Kalau kita membangun kuburannya, meninggikan kuburannya, membuat masjid di atasnya, dan seterusnya, kita akan mendapatkan kedekatan dengan mereka dan akan jauh dari musuh-musuh mereka. Wala amrullah min hadzal bab dakhala ala ubad yaghuth wa ya'uq wa nasr. Wala amrullah, sungguh demi Allah, dari pintu inilah masuk kesyirikan-kesyirikan kepada mereka para penyembah yaghuth, ya'uq dan nasr. Siapa itu? Nah, orang-orang saleh di zaman kaum Nuh. Sebagaimana riwayat yang sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr adalah asma'u rijalin salihin fi qaum Nuh. Nama-nama itu adalah nama-nama orang saleh di zaman kaum Nuh, yang ketika mereka mati hampir bersamaan dalam satu bulan, maka mereka merasa kehilangan. Tiba-tiba dibisikkan oleh syaitan, aninsibu fi majalisihim ansaba, pasanglah di majlis-majlis mereka, pasanglah di majlis-majlis mereka patung-patungnya, hormatilah patung tersebut, agungkanlah, tinggikanlah, muliakanlah, sampai ujung-ujungnya mereka memanggil ya Wad, ya Suwa', ya Yaghuts, ya Ya'uq, ya Nasr, meratap meminta, berdoa, beristighosah kepada patung-patung tadi. Sangat miripnya menghormati orang saleh dengan kuburan. Dibangun, ditinggikan, dibangun masjid, jadikan tempat ibadah. Yang tadinya memanggil ya Rabbi, bergeser lama kelamaan memanggil ya Wali Fulan, ya Habib Fulan, karena di depannya kuburan. Karena terlihat di sana di sisi kuburan orang saleh, ya Habibullah, ya Wali Fulan, tolong aku, belalah aku, bantulah aku, dan seterusnya dan seterusnya. Kan kita cuma minta syafaat pembelaan. Jangan bilang cuma. Engkau bilang cuma meminta syafaat. Kepada siapa? Kepada orang mati tadi. Berarti engkau menganggap orang mati tadi masih sami'un, alimun, qaribun, mujibud da'awat. Berarti engkau meyakini orang mati tadi masih mendengar, masih maha melihat, masih maha mengabulkan doa, maha memberi. Astagfirullah, itu keyakinan batil, keyakinan syirik. Seorang yang mati in qata'a amaluhu, kata Nabi, terputus amalannya. Tapi dia kan saleh, walaupun saleh, bahkan Nabi sekalipun, apa ada para sahabat yang datang ke kuburan Nabi kemudian meratap ya Rasulullah, ya Waliyullah, ya Habibullah? Ada? Tidak ada. Malah yang ada sebaliknya. Ada yang masuk ke kuburan Nabi hanya ingin beri salam, ditegur oleh Al-Hasan Ibn Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib, silsilah dari Ahlul Bait semuanya. Hasan, anaknya Al-Hasan, anaknya Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Sedang apa kamu di sana? Aku memberi salam kepada Nabi. Sini, makan malam dulu bersama kami. Diajak makan malam, setelah itu diingatkan, wama anta waman bil Andalus illa sawa. Tidaklah kamu dan orang yang di Andalus sana ketika memberikan salam kepada Nabi sama. Tidak perlu masuk ke kuburannya. Tidak perlu masuk ke kuburannya. Karena engkau memberi salam dari manapun Anda berada akan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah SAW maha mendengar, maha melihat. Bukan. Tetapi karena ada hadis, inna lillahi malaikatan sayyahin, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling, yang mengantarkan salam-salam kalian kepada Rasulullah SAW. Ketika kita menyatakan assalamualaikum ya Rasulullah, di sini, di Andalus, di Madinah, di Mekah, sama. Malaikat tadi akan mengantarkannya. Wama anta waman bil Andalus illa sawa. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhum. Wa dakhala ala ubadil asnami mundukanu ila yawmil qiyamah. Dan itulah pintu masuk kesyirikan-kesyirikan kepada penyembah-penyembah berhala dari dulu sampai hari kiamat. Ya seperti itu sebabnya. Mengagungkan patung-patungnya, mengagungkan kuburan-kuburannya, akhirnya menjadi sesembahan. Fajama'al musyrikuna bainal ghuluwi fihim watta'ni fi tariqatihim. Maka kaum musyrikin mengumpulkan antara dua perkara. Ghulu fihim, ghulu berlebih-lebihan dalam mengkultuskan, melampaui batas dalam mengangkat seseorang. Watta'an fi tariqatihim, dan sekaligus mencerca cara yang diajarkan oleh orang soleh tadi. Kalau orang itu benar-benar soleh, pasti akan mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah. Kalau orang mati tadi benar-benar soleh, mukmin taqi, niscaya dia akan berkata, jangan meminta kepadaku, mintalah kepada Allah. Jangan menyembah kuburanku, sembahlah Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang yang paling soleh. Imam salihin, imam yang orang-orang soleh. Apa kata beliau? Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Dan sekian lagi riwayat-riwayat dan lafaz-lafaz dari beliau alaihi salatu wassalam yang melarang jangan berdoa pada makhluk kecuali kepada Allah saja subhanahu wa ta'ala. Fahadallahu ahlat tauhid. Maka Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk kepada ahli tauhid untuk menjalani jalan orang soleh tadi, untuk mengikuti jalan Nabi tadi, yaitu tidak menjadikan kuburannya sebagai tempat ibadah. Wa inzaluhum manazilahum, dan mereka mendudukkan orang soleh tadi pada kedudukannya yang benar. Jadi kedudukan orang soleh yang telah wafat adalah didoakan rahimahullah wa ghafarallahu lahu wali walidayhi. Iya kan? Kedudukan orang soleh yang telah wafat, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan kepada mereka dalam menghormati orang soleh yang telah wafat? Doakan rahimahullah wa ghafarallahu lahu wali walidayhi wa jazallahu anna wa anil muslimina khaira jaza. Semoga Allah balas mereka dengan kebaikan atas jasa-jasa mereka mengajarkan kebaikan kepada kaum muslimin. Itu yang disuruh. Inzaluhum manazilahum allati anzalahumullahu iyyaha. Didudukan orang-orang soleh tadi pada kedudukannya yang Allah dudukan mereka di sana, yaitu kedudukan ubudiyah, kedudukan kehambaan. Wasal bi khasa'isil ilahiyya anhum, dan tidak memberikan kehususan-kehususan ketuhanan pada hamba Allah tadi. Dia ulama, dia ahibba, dia orang-orang saleh, masya Allah, tetapi bukan Tuhan, bukan ilah, bukan jelmaan Tuhan, bukan pula dia perantara. Tidak. Dudukanlah sebagai kedudukan hamba Allah. Wasal bi khasa'isil ilahiyah, dan cabutlah. Cabut itu jangan berikan sifat-sifat ketuhanan. Tidak. Beliau tidak maha mendengar, beliau tidak maha melihat, beliau tidak maha mengabulkan doa. Allah lah yang maha mendengar, maha melihat, dan maha mengabulkan doa. Maka jangan panggil yang tidak mendengar. Panggillah Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui, yang maha melihat, dan maha pemurah, maha memberi, maha mengabulkan doa. Sal khasa'isil ilahiyah anhum, cabutlah, pisahkan sifat-sifat ketuhanan dari mereka. Karena mereka semulia-mulianya orang soleh, bukan Tuhan, tidak memiliki sifat uluhiyah, tidak punya pula sifat rububiyah. Berkata syarih, wa mimman 'allala bi khawfil fitnah bisyirik, dan di antara para ulama yang menyebutkan larangan tersebut ilatnya adalah fitnah bisyirki adalah justru al-Imam Syafi'i. Masih ingat ya, bahwa di antara ulama ada yang menyebutkan ilatnya apa? Hah? Ada yang mengatakan ilatnya adalah najis. Jangan sholat di kuburan karena najis. Tetapi ada yang menyatakan ilatnya adalah khauf al-fitnah bisyirki. Maka kita bertanya, siapa dari ulama yang menganggap bahwa alasan dilarangnya sholat di kuburan, alasan tidak bolehnya beribadah di kuburan adalah karena khawatir fitnah syirik? Siapa saja? Di antaranya al-Imam Syafi'i, Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, wa Abu Bakar Al-Athram. Abu Bakar Al-Athram adalah Ahmad ibn Ahmad Hani At-Ta'i, faqihun muhaddits, ahli fikih dan ahli hadis sekaligus. Wa Abu Muhammad Al-Maqdisi. Abu Muhammad Al-Maqdisi adalah Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, ibn Qudamah As-Salihi Ad-Dimashqi. Beliau faqihun usuli, ahli fiqh, ahli usul, muhaddith, juga ahli hadith. Dan termasuk yang berpendapat seperti itu adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ma'ruf masyhur, wa ghairuhum, dan lain-lain dari mereka. Wa huwal haqqul ladzi la raiba fi, dan inilah alasan yang hak, alasan yang benar, ilat yang benar. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naktafi bi hadzal qadr, barakallahu fikum. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أفضل أستاذ، apa bantahan terhadap orang yang salat di masjid yang di dalamnya ada kuburan keris? Kuburan keris apa kuburan manusia? Yang dilarang adalah kalau kuburan manusia. Kalau bukan kuburan manusia, wallahu ta'ala alam, tidak dibahas. Dan juga tidak disebut kuburan. Hanya saja, kalau keris tadi dan tempat itu dianggap tempat keramat, tempat yang memiliki kekuatan gaib dan sebagainya, maka itu pun dikhawatirkan akan terbawa dengan khurafat-khurafat yang ada. Maka sebaiknya kita cari masjid yang lain. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.